Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Sebelum kita memasuki kajian hari ini, mana tadi yang 4 orang tadi pagi berdiri semua? Ya, 2, 3, 4. Antum tugasnya di mana tadi? Samping atau luar? Samping. Ya, sudah bersih, bagus. Antum? Mana? Depan. Antum? Samping sini. Ya, bagus. Antum mana? Udah antum kerjakan belum? Belum bersih. Nanti habis ini diulangi lagi sampai bersih. Paham tak? Nah, Ijlis. Tayyib, kita akan biasa murojaah. Siap-siap. Bab syafaat. Muhammad Siddiqi, berdiri. Dalil yang pertama, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yukhshar. Apa wajib istilahnya? Di pojok sana. Taufik hidayatullah. Apa jenis istilahnya? Jangan melihat. Pas. Ya, di pojok sana. Joyo Sukmo. Joyo Sukmo. Diulangi syafaat. Ya. Maka hanya diminta dari. Ya, Asanta, duduk. Berikutnya, Muhammad Mibdo, itu namanya? Milado. Mana? Jangan baca dulu. Apa? Man dzalladzi yashaa'u indahu illa bi'idznih. Dah gabung sana, belakang. Fahmi Ali udah tadi? Alif. Alif ni ninai. Man dzalladzi yashaa'u indahu illa bi'idzni. Ya, tidak apa-apa. Ijlis. Tayyib. Ya cukup. Antum empat sekawan lagi. Mana yang perlu dibersihin? Kamar mandi. Yang sebelah mana? Semuanya. Ada berapa lokal di sini? Satu sini, terus dua mana? Sini cuma dua. Gak usah. Ya. Antum berdua yang bajunya coklat sama yang bajunya hitam, antum kamar mandi sebelah sini. Antum berdua kamar mandi sebelah sini. Sampai kelihatan seperti baru. Itu protap membersihkan kamar mandi di tunas ilmu. Ya, protap membersihkan kamar mandi di tunas ilmu sampai seperti baru. Paham? Paham tum? Nah, ijlisu. Tayyib, sekarang kita memasuki bab yang baru. Apa judulnya? Babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Halaman 313. Sudah ketemu semuanya? 6. Manil qari' Ahmad Hafid. Iqra'. Naam. Qaulullah babu qaulillah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, siapa engkau di sini? Siapa engkau di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, manusia yang engkau cintai. Apa hubungannya bab ini dengan bab-bab sebelumnya? Bab-bab sebelumnya membahas tentang syirik dengan malaikat, dengan para nabi, dengan orang-orang saleh. Kok ujuk-ujuk? Apa ujuk-ujuk? Kok tiba-tiba bahas masalah hidayah? Nah, siapa yang bisa? Gak ada hadiahnya. Ya. Ayo, siapa yang bisa? Dari empat orang ini, kalau ada yang bisa jawab, antum gugur dari kewajiban antum. Nah, ya, kalau ada yang bisa jawab. Korelasi, kenapa kok bahas ujuk-ujuk bahas masalah hidayah padahal sebelumnya bahas masalah bahas masalah kesyirikan, bahas masalah syafaat. Ya enggak cuma 4 orang ini saja. Ya, yang lain apa kira-kira? Ya. Masya Allah, bagus. Ijlis. Ana pengen jawaban yang lain. Ada yang lain? Silakan. Ayah, nggak apa-apa, bagus. Ada yang berani menjawab? Ahsanta. Segini banyak, cuma satu orang? Hah? Yang lainnya pas? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan habibullah, bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah. Orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. selain Allah itu kan macam-macam. Bisa Rasulullah SAW, bisa siapa lagi? Bisa para malaikat, bisa orang-orang saleh. Bab ini dibikin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, termasuk pada Rasulullah SAW. Di mana letak bantahannya? Kalau Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan apa tadi? Kok syafaat? Ini udah pindah ini babnya. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Maka tidak boleh kita menggantungkan diri kepada beliau. Karena beliau tidak bisa memberikan syafaat kepada, tidak bisa terbawa amadum. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Hidayah itu ada di tangan Allah. Maka seharusnya kita itu menggantungkan nasib kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, termasuk siapa? Rasulullah SAW. Menggantungkan diri, menggantungkan nasib kepada Rasulullah SAW saja tidak dibenarkan, apalagi menggantungkan diri kepada selain beliau. Di mana selain beliau itu levelnya? Di bawah atau di atas? Di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bantahan telak buat orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia yang sangat beliau cintai. Ayat yang dimaksud, orang yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Paman beliau yang sangat beliau sayangi, siapa? Abu Thalib. Saja Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, apalagi kepada selain beliau, apalagi kepada selain pamannya, yaitu kepada kita-kita ini. Belum tentu kita ini lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan siapa? Abu Thalib. Belum tentu jasa kita kepada Islam itu lebih besar daripada jasanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib jasanya besar enggak buat Islam? Besar sekali. Siapa yang melindungi Rasulullah SAW setelah Allah Azza wa Jalla saat beliau awal-awal dakwah? Kalau bukan siapa? Abu Thalib. Dengan kedudukan beliau di masyarakat Quraisy, beliau orang yang terpandang. Beliau dihargai sama orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy itu mereka tidak bisa macam-macam sama Nabi kita Muhammad SAW, karena ada siapa? Ada pamannya Abu Thalib. Makanya begitu paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, waduh, seakan-akan kayak benteng yang awalnya tertutup rapat itu terbongkar. Orang-orang Quraisy itu melakukan semaunya. Apa yang mereka inginkan, mereka lakukan untuk menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Berarti jasa Abu Thalib itu besar sekali. Itu pun Nabi kita SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada beliau. Baik, sebelum kita baca syarahnya, ini syarahnya penting, ditulis dulu. Hidayah taufik. Hidayah taufik hanya milik Allah. Hidayah taufik hanya milik Allah. Sehingga memintanya dari selain Allah adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Hidayah taufik hanya milik Allah. Sehingga memintanya nya kembali ke mana? Kembali ke mana? Hidayah taufik. Sehingga memintanya dari selain Allah adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Siapa yang belum pernah baca ya? Itu pernah? Baca. Yang keras. Nah, perhatikan di sini kalimatnya hidayah taufik. Karena hidayah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama hidayah taufik. Ini yang pertama. Yang kedua hidayah bayan. Hidayah bayan. Apa yang pertama? Hidayah taufik. Yang kedua hidayah bayan. Apa bedanya? Kalau hidayah taufik itu urusan hati, membuka hati. Urusan hati, membuka hati. Kalau hidayah bayan, dari namanya saja kita sudah tahu bayan apa artinya bayan. Menjelaskan. Hidayah bayan adalah hidayah berupa nasihat, menyampaikan nasihat. Itu bayan. Yang hanya bisa diberikan oleh Allah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Taufik atau bayan? Taufik. Itu yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Adapun yang kedua, hidayah bayan, bisa enggak diberikan oleh selain Allah? Bisa atau tidak? Bisa. Dalilnya apa? Dalilnya surat Asy-Syura ayat 52. Halaman paling bawah itu. Apa ayatnya bunyinya? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, sesungguhnya engkau. Siapa di sini engkau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latahdi. Sama atau tidak lam yang di sini dengan lam yang ada dalam surat Al-Qasas? Sama atau beda? Beda. Kalau lam yang ada dalam surat Al-Qasas, yang ada dalam judul bab, innaka la tahdi, itu lam apa namanya? Lam nafi. Lam nafiah. Tidak bisa. Kalau lam yang ada dalam surat Asy-Syura, wa innaka la tahdi, itu lam apa? Lam taukid. Berarti penting enggak belajar nahwu? Penting. Penting untuk memahami ayat Al-Qur'an. La tahdi lam taukid itu artinya sungguh engkau bisa. Innaka la tahdi, sungguh engkau bisa memberikan hidayah. Kalau orang tidak paham pembagian hidayah menjadi dua, bingung. Bagaimana dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan engkau tidak bisa memberi hidayah? Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman engkau sangat bisa memberikan hidayah. Kalau orang tidak paham pembagian hidayah menjadi dua, mereka pikir loh, kok antara dua ayat saling bertentangan. Yang satunya mengatakan kamu enggak bisa kasih hidayah, berikutnya yang kedua mengatakan kamu sangat bisa memberikan hidayah. Yang benar mana? Mana yang benar? Yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa yang pertama? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya benar? Karena dua-duanya Al-Quran. Masa ada Al-Quran yang salah? Ya tidak ada Al-Quran yang salah. Dua-duanya benar. Cuman dua jenis hidayah yang ada dalam surat Al-Qasas dengan yang ada dalam surat Asy-Syura itu beda. Hidayah yang ada dalam surat Al-Qasas itu jenisnya berbeda dengan hidayah yang ada dalam surat Asy-Syura. Coba ditebak. Yang ada dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah. Itu hidayah apa? Hidayah apa? Taufik atau bayan? Bayan atau taufik? Taufik atau bayan? Alhamdulillah. Sedangkan yang ada dalam surat Asy-Syura, wa innaka la tahdi, sungguh engkau bisa memberikan hidayah, itu hidayah apa? Bayan atau taufik? Ya. Taufik atau bayan? Ya. Ya. Kalau itu pertanyaannya kayaknya bisa jawab semua. Ya. Coba kita lihat nanti di daurah berikutnya. Ya. Di daurah berikutnya ini kan jam terakhir ini. Nanti di daurah berikutnya coba kita tanya, masih ingat enggak? Ya. Kalau sekarang masih ingat, alhamdulillah. Taib. Baik, sekarang kita berpindah ke dalil yang kedua. Iqra fi sahihi. Fis sahihi yang dimaksud di sini adalah dalam sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kisah ini ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Ini masih metodenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi judulnya firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, itu ayat Quran. Nah, untuk membawakan penafsiran ayat Quran itu beliau membawakan hadis. Ya. Hadis ini adalah merupakan penafsiran dari ayat yang tadi barusan kita dengar. Penafsiran itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An ibnil Musayyib an abihi. Ibnul Musayyib itu namanya Sa'id. Siapa? Sa'id. Sa'id ibnul Musayyib an abihi. Man abuhu? Siapa bapaknya? Subhanallah. Nama bapaknya siapa? Musayyib. Namanya juga Sa'id bin Musayyib. Bapaknya ya? Musayyib. Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya bapaknya? Abu Thalib. Umar bin Khattab. Siapa nama bapaknya? Khattab. Tayyib. Ali bin Musayyib an abihi qala. Dari bapaknya beliau berkata, lamma hadarat Aba Thalibin al-wafatu. Ketika wafat mendatangi Abu Thalib. Ini maksudnya bukan beliau sudah meninggal, tapi beliau dalam keadaan menjelang meninggal. Jadi dimaksud, yang dimaksud dengan hadarat Aba Thalibin al-wafatu bukan wafatnya sudah datang, tapi tanda-tanda menjelang kematiannya sudah datang. Jadi dalam keadaan sakaratul maut. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesuk mamannya. Siapa tadi pamannya? Abu Thalib. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Dan saat Nabi SAW datang, di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ada siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Berarti saat itu Abu Thalib ditunggui berapa orang? Berapa orang? Berapa? Tiga. Tiga. Dua. Kok dua? Dua apa tiga? Tiga. Siapa tiga? Satu siapa? Rasulullah SAW. Dua. Abdullah bin Abi Umayyah. Tiga. Abu Jahal. Empat. Siapa? Abu Thalib yang ditunggui kok. Saya tanyanya bukan yang ditunggui, yang nunggui berapa orang? Tiga. Bukan, empat. Siapa satu lagi? Malakul maut bukan. Yang nunggui, manusia yang nunggui, bukan malaikat bertanya. Yang nunggui siapa? Satu lagi siapa? Ahsanta. Al-Musayyib. Bapaknya siapa? Sa'id. Wong yang cerita itu kok. Al-Musayyib ini lagi cerita suasana saat Abu Thalib sedang sakaratul maut. Yang cerita ini Musayyib. Musayyib lagi menceritakan kondisi saat itu. Berarti Musayyib termasuk yang hadir di situ. Berarti berapa orang? Empat. Satu. Rasulullah SAW. Dua. Abdullah ibnu Abi Umayyah. Tiga. Abu Jahal. Empat. Al-Musayyib. Dan dari kalangan kaum musyrikin yang tiga tadi, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Jahal, dan Al-Musayyib, yang su'ul khotimah cuma satu. Siapa? Abu Jahal. Mati dalam keadaan kafir. Sedangkan Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Setelah itu, kemudian siapa lagi? Al-Musayyib juga masuk Islam. Ya. Taib. Faqala lahu, maka beliau pun berkata kepadanya, beliau di sini siapa? Rasulullah SAW. Nya Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Thalib, ya am, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kenapa? Kalimatan uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat ini aku bisa bantu engkau nanti di hadapan Allah. Dengan kalimat ini, andaikan engkau mau mengucapkannya, aku bisa bantu engkau di hadapan Allah. Karena ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia punya keimanan, dia punya tauhid. Dan orang yang punya tauhid, sebanyak apapun dosa yang dia berikan, yang dia lakukan, dia punya peluang mendapatkan syafaat. Jadi kan kita sudah sampaikan, syafaat syaratnya ada berapa? Dua. Izin buat yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho kepada yang diberi syafaat. Yang diberi syafaat itu akan diridho oleh Allah seandainya dia termasuk ahli tauhid, ahli la ilaha illallah. Wahai paman, seandainya engkau mengucapkan kalimat ini, aku bisa bantu engkau di hadapan Allah. Ini adalah upaya terakhir Rasulullah SAW untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam. Apakah sebelum-sebelumnya beliau tidak mengajak? Mengajak atau tidak? Enggak putus-putusnya Nabi kita SAW mengajak. Tidak henti-hentinya beliau mengajak pamannya untuk masuk Islam. Beliau ingin membalas jasa besar pamannya ini kepada beliau. Dan balasan yang terbesar adalah hidayah. Seandainya sampai pamannya ini mendapatkan hidayah masuk kepada Islam, maka akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Dan itu balasan yang jauh lebih besar dibandingkan jasa yang telah diberikan oleh pamannya Abu Thalib. Maka Nabi SAW sampai detik-detik terakhir pun menjelang wafatnya, beliau tidak putus asa. Dan begitulah seharusnya seorang da'i. Seorang da'i itu tidak gampang putus asa. Tidak gampang patah arang. Ya. Sekian belas tahun Nabi SAW ngajak pamannya Abu Thalib ini supaya masuk Islam, belum mau. Sampai menjelang wafatnya pun dalam keadaan sakaratul maut, beliau tetap ngajak pamannya. Tidak kemudian lantas putus asa, sudah sekian belas tahun ngapain lagi diajak. Tetap Nabi SAW berusaha. Itulah seorang da'i. Punya jiwa juang yang tinggi. Tidak mudah patah arang. Tidak mudah putus asa. Enggak gampang lokro. Apa ngelokro? Ya. Loyo. Da'i itu harus bermental baja. Akan tetapi ternyata ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tersebut, ada lawannya. Ada lawannya. Lawannya adalah manusia-manusia tadi. Tiga orang tadi. Maka mereka pun berkata, faqala lahu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau mulai tidak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib? Sinten Abdul Muttalib? Siapa? Kakeknya atau bapaknya? Kakeknya atau bapaknya? Hah? Bapaknya ya. Bapaknya Abu Thalib. Apakah engkau mulai tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu? Ternyata alasan itulah yang dicopy paste setiap zaman. Betul? Kamu mulai beda ya sama mbah-mbahmu dulu ya. Kualat kamu. Itu alasan yang dipakai di setiap zaman. Sejak zamannya Fir'aun. Coba antum melihat di halaman 316. Ketemu qauluhu faqala lahu atarghabu. Iqra. Gantian, siapa ini? Hafid, tadi Hafid ya? Khidir. Mana Khidir? Qauluhu faqala lahu. Yang dekat, mic-nya yang dekat. Lihat. Apa jawabannya Fir'aun ketika diajak beriman sama Nabi Musa? Apa kata Fir'aun? Fama balul qurunil ula. Loh, terus bagaimana dengan kebiasaan umat-umat sebelumnya? Bukankah kesyirikan ini sudah merupakan tradisinya orang-orang sebelum kita? Apa mereka semuanya salah? Itu kira-kira alasannya siapa? Fir'aun ketika menolak ajakan dari Nabi Musa. Ini Allah rekam dalam surat Thaha ayat 51. Sejak Fir'aun itu alasannya seperti itu. Loh, ini sudah tradisi nenek moyang dari dulu. Masa kita tinggalin? Alasan itu alasan yang sama. Plek. Plek itu apa? sama persis, itu takkid dalam bahasa Jawa. Sama persis seperti alasannya Fir'aun. Dan ternyata itu juga alasan orang-orang yang musyrik selain Fir'aun. Lihat ayat berikutnya, wa qauli surat apa? Az-Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Dari dulu kami itu seperti ini. Bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, mbah-mbah kami, buyut-buyut kami, apa di atasnya buyut? Canggah-canggah kami, di atas canggah? Wareng-wareng kami, di atas wareng, udeg-udeg siwur kami. Dari dulu nenek moyang kami itu seperti ini. Inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kami temukan bapak-bapak kami seperti ini dari dulu. Wa inna 'ala atharihim muqtadun. Dan kami akan tetap setia mengikuti ajaran nenek moyang dari dulu. Ya. Maka enggak usah kaget kalau dakwah ternyata ketemu dengan orang yang seperti itu, masih ada keturunan. Ya. Masih ada keturunan copy paste. Taib sekarang ya. Berarti di sini faqala lahu atarghabu am millati Abdul Muthalib, kembali lagi kepada hadisnya. Apakah engkau mulai membenci ajarannya Abdul Muthalib? Di sini dibangkitkan fanatismenya. Jadi Abu Jahal sedang memainkan fanatismenya Abu Thalib. Jadi fanatisme itu bahaya. Tapi Nabi kita SAW tidak putus asa. Iqra fa'ada. Baca. Fa'a'ada. Fa'a'ada alaihi Nabi SAW. Fa'a'ada. Begitu Nabi kita Muhammad SAW mendengar Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak putus asa, maka Nabi SAW mengulang lagi. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan bantu kamu kalau engkau mau mengucapkan kalimat ini di hadapan Allah. Fa'ada. Ternyata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga tidak putus asa. Jadi jangan dipikir yang gigih itu cuma ahlul haq. Ahlul batil juga gigih. Gigih dalam apa? Dalam kebatilannya. Jadi jangan dikira ketika kita itu mendakwahkan kebenaran, ahlul batil itu tidak diam, mereka itu diam saja, tidak. Kita ini berusaha untuk memperbaiki santri-santri kita. Orang-orang di luar sana berusaha untuk merusak santri-santri kita atau tidak? Berusaha atau tidak? Berusaha siang malam mereka. Yang anehnya, yang dirusak kok mau? Itu aneh. Loh Ustaz, gimana Ustaz? Ya itu nyimpen HP. Wong dirusak kok mau? Itu kayak orang di depan sumur, kemudian di apakah namanya, dijorokkan, apa dijorokkan, didorong, kayak ada orang berdiri di depan sumur didorong, apa katanya, sendiko dawuh, matur nuwun, saya dijorokkan gitu. Ya Allah, anak-anakku, antum itu sedang dirusak. Antum ini sedang banyak yang ingin merusak dengan berbagai macam fasilitas. Sedangkan ustaz di sini, musyrif di sini, mas'ul di sini itu sedang berusaha melindungi antum supaya tidak dirusak. Kok malah antum lebih suka kepada yang rusak? Itu aneh bin ajaib. itu bisa dimasukkan dalam keajaiban yang ke-8 dari keajaiban dunia. Kok mau-maunya antum dirusak? Ya. Sudah dibimbing di sini malam-malam waktunya istirahat, istirahat waktunya belajar-belajar, kabur malah mainan PS di luar. Ya Allah. Di sini antum tuh lagi dibimbing supaya jadi baik, malah antum kabur keluar merusak diri antum sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar. Berpikirlah. Berpikirlah. Ada yang sudah 17 tahun, ada yang sudah 20 tahun. Antum itu sudah bukan anak usia 11 tahun, 10 tahun. Antum itu sudah balik. 17 tahun sudah balik atau belum ya? Antum ini sudah balik. 20 tahun masih suka kabur itu aneh bin ajaib, betul. Ya. Perjuangan, pertempuran antara al-haq dan al-batil itu sampai akhir zaman. Yang ini berusaha memperbaiki, yang ini berusaha untuk merusak. Yang ini berusaha untuk mengajak ke surga, yang ini berusaha untuk mengajak ke neraka. Tinggal antum pilih apakah akan ke surga atau ke neraka. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Kalau memang memilih jalan ke surga, maka dia akan menikmati balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. Dan seandainya memilih jalan ke neraka, maka rasakan nanti akibat pilihanmu. Maka di sini Nabi SAW mengajak untuk mengucapkan pamannya, agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bersikukuh mengajak Abu Talib untuk tetap bertahan dalam ajaran nenek moyangnya, yaitu kesyirikan. Rasulullah SAW bicara, Abu Jahal bicara, Rasul bicara, Abu Jahal bicara, sampai ternyata akhirnya Iqra fakana. Ternyata terakhir yang diucapkan oleh sang paman adalah dia setia di atas ajaran Abdul Muttalib. Berarti misinya Abu Jahal apa? Sukses. Kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Karena satu, Abu Talib paham konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Dan itu tidak mau. Beliau tidak mau. Mereka memahami, orang-orang seperti Abu Jahal, seperti Abu Thalib, memahami konsekuensinya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti sesembahan-sesembahan, patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah harus ditinggalkan. Itu konsekuensinya. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ketika orang-orang musyrikin, semisal Abu Jahal CS, itu diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad pengin membuat sesembahan cuma satu? Yang satu itu maksudnya Allah. Apakah Muhammad pengen mengarahkan kita untuk menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Karena selama ini mereka terbiasa menyembah banyak Tuhan. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajak untuk menyembahnya kepada Allah, mereka keheranan. Apa ini? Ajaran apa ini? Ajaran baru. Ya, seperti kita di zaman ini kalau ngajak orang untuk tauhid, apa ini? Ajaran baru ya. Bau agama baru ya. Bukan agama baru, ini agama yang orisinil yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tauhid, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Satu, karena beliau paham konsekuensinya. Konsekuensinya kalau mengucapkan itu harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Yang kedua, Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat tersebut karena beliau tidak mau dicela. Beliau tidak mau dicela oleh masyarakatnya. Beliau menjaga reputasi nama baiknya. Dan itu pernah terlontar dari lisan beliau sebelum beliau meninggal. Sudah lama sebelum beliau meninggal. Dalam sebuah syair disebutkan, walaqad alimtu, dan aku telah mengetahui bahwa agama yang engkau bawa wahai Muhammad, min khairi adyanil bariyati dina. Dan aku sudah tahu bahwa agama yang engkau bawa wahai Muhammad itu agama yang terbaik. Aku sudah tahu. Terus kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam agama ini wahai paman? Laulal malamatu au hadaru masabbatin, au laulal malamata au hadara masabbatin, lawajattani bidhalika samhan mubina. Kalau bukan karena perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan gak enak, khawatir aku nanti akan malamah, dicaci, masabbah, dihina oleh kaumku karena aku tinggalkan ajaran nenek moyangku, la wajadtani bidzalika samhan mubina, niscaya kalau bukan karena perasaan khawatir tadi, engkau akan dapatkan aku mengikuti ajaranmu dan mengumumkan hal itu di hadapan orang lain. Apakah kemudian Abu Thalib mengumumkan? Tidak. Dan beliau tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena apa tadi yang kedua? Apa yang kedua tadi? Khawatir dicela. Kalau orang Jawa mengatakan, pakai wuh. Apa pakai wuh? Tidak enak. Perasaan tidak? Tidak enak, waduh gimana nanti kalau anak pakai jilbab besar nanti bagaimana, apa kata orang? Ya. Nanti kalau anak pelihara jenggot, apa kata orang? Nanti kalau celana anak cungklang, apa kata orang? Itu apa kata orang? Bahaya itu apa kata orang? Bisa sampai mengakibatkan tidak mau menerima ajaran Islam. Ya. Taib. Selanjutnya, faqalan nabiyyu, naam. Ternyata Nabi kita SAW setelah melihat pamannya akhir hidupnya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau SAW masih pengin untuk memberikan sesuatu buat pamannya. Apa kata beliau? La astaghfiranna lak. Ada berapa taukid di sini? Hah? Ada berapa? Dua. Apa itu? Lam sama nun. Aku sungguh akan mendoakanmu. Aku sungguh benar-benar akan mendoakanmu. Mu di sini siapa? Mu di sini siapa? Mu di sini siapa? Berdiri. Hah? Berdiri. Mu Mu di sini siapa? Abu Thalib. Ya. Jangan tidur ya. Ya. Jangan sendirian nanti biar enggak ngantuk. Nah, maju gitu. Ya. Sungguh aku betul-betul akan mendoakanmu. Sungguh aku betul-betul akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Untuk siapa? Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Beliau masih ingin memberikan sedikit balasan. Ingin memberikan balasan, membalas budi atas jasanya Abu Thalib. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap perasaan itu, tetap beliau kekang dengan syariat. Apa kata beliau? Malam unha anka. Selama aku tidak dilarang sama Allah. Berarti di sini beliau sallallahu alaihi wasallam bisa memadukan antara perasaan dengan syariat. Dan ini jarang. Jarang orang bisa menggabungkan antara perasaan dengan syariat. Ada sebagian orang terlalu perasa sehingga mengabaikan apa? Syariat. Ada sebagian orang beralasan kita harus ini syariat, tapi dia tidak punya perasaan. Nabi kita SAW menggabungkan antara perasaan dengan syariat. Sebagai seorang keponakan, beliau SAW pengin sekali memberikan sesuatu kepada pamannya. Setelah berusaha semasa hidupnya gagal, tidak berhasil. Akhirnya setelah meninggalnya beliau, wahai paman, aku akan doakan. Karena Nabi SAW tahu doa beliau adalah mustajab. Maka beliau akan mendoakan pamannya, wahai paman. Tapi selama tidak dilarang sama Allah. Berarti kalau dilarang sama Allah gimana? Tidak akan. Itulah namanya perasaan siap untuk dikekang oleh syariat. Maka kemudian ternyata fa'anzalallahu ikra. Ternyata Allah turunkan surat apa di sini? At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi, tidak boleh bagi nabi, walladzina amanu, dan orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyriki, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang musyrik, memohonkan ampunan kepada Allah buat orang-orang musyrik. Hukumnya tidak boleh. Berarti dilarang atau diizinkan? Dilarang sama Allah. Nurut Rasulullah SAW? Pasti nurut beliau. Sami'na wa ata'na. Na'am wa anzalallahu. Dan juga turun firman Allah surat Al-Qasas ayat berapa? 56. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, namun Allah lah yang memberi hidayah kepada yang siapapun yang dia kehendaki. Hidayah apa? Hidayah apa? Taufik. Silakan ditulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah taufik Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang, kepada orang yang sangat beliau sayangi. Kepada orang yang sangat beliau sayangi, apalagi selain beliau. apalagi selain beliau. Maka bergantunglah hanya kepada Allah saja. Maka bergantunglah hanya kepada Allah saja. Ana ulangi dari awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang beliau sayangi, apalagi selain beliau. Maka bergantunglah hanya kepada Allah saja. Iqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergantunglah hanya kepada Allah saja. Alhamdulillah, selesai daurah kita hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada daurah-daurah berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.